Halo hai semuanya teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bareng saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Kali ini dimanapun kamu berada, saya kembali mendoakan kamu. Semoga kamu dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan pastinya semakin mendekati kebenaran sejati dalam hidup ya. Amin. Bicara soal kebenaran sejati, hal itulah yang akan kita bicarakan kali ini teman-teman. Banyak sekali sahabat-sahabat Pagar Kehidupan yang bertanya banyak pertanyaan yang ujung-ujungnya sebenarnya dasarnya mereka mencari sebuah kebenaran sejati. Tapi ada satu pertanyaan yang saya menunggu untuk ditanyakan tapi sampai detik ini pun mohon maaf belum pernah ditanyakan. Padahal pertanyaan ini bersumber dari ketakwaan mereka kepada pencipta mereka dan mereka ingin mencari sebuah kebenaran sejati yang paling-paling sejati dalam hidup ini. Kebenaran sejati mengenai apa itu Mas Bro? Betul, kali ini kita akan berbicara mengenai pandangan saya, mengenai sang pencipta atau Tuhan. Jadi bagi kamu yang selama ini mungkin sedang terombang-ambing dalam hidupnya, bagi kamu yang sampai detik ini juga mengalami kebuntuan banyak dalam sektor hidup kamu, kamu sudah mulai putus asa, sudah mulai jenuh dalam melangkah, izinkan saya kali ini ya sebagai sahabat kamu untuk kembali berdiskusi kepada kamu mengenai bagaimana cara saya memandang Tuhan sehingga hati kamu insya Allah dengan izin Tuhan bisa menjadi lebih damai apapun, sekali lagi, apapun keyakinan atau agama yang kamu anut. Oke? Jadi begini teman-teman, kalau kita berbicara mengenai Tuhan, pasti ada juga sahabat Pagar Kehidupan yang bertanya, Mas Bro, kenapa kok kita bicara soal kebenaran terus dikaitkan dengan Tuhan? Karena pada dasarnya, pertanyaan yang paling besar yang ada di dalam benak setiap manusia adalah cuma dua. Yang pertama, siapa yang menciptakan kita di semesta alam dunia ini? Dan yang kedua, apa tujuan kita di dunia ini? Betul nggak? Nah, sumber permasalahan kamu terbesar dalam hidup kamu karena kamu tidak pernah melibatkan Tuhan dalam hidup kamu karena sebenarnya kamu kurang percaya bahwa Tuhan itu ada gak sih? Betul atau enggak? Pasti betul. Nah, oke Mas Bro. Sekarang kalau kita bicara soal Tuhan atau Sang Pencipta, ada gak sih sebuah cara yang bisa membuat gua meyakini bahwa Tuhan tuh benar-benar ada gitu loh? Nah, saya punya fakta menarik. Faktanya begini teman-teman. Gak peduli agama kamu apa, nggak peduli keyakinan apapun yang tertulis pada KTP kamu, sebenarnya tidak semua orang yang beragama itu 100% yakin loh bahwa Tuhan itu ada. Sekarang, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kamu, tanpa kita berbicara mengenai masalah dosa, tolong saat ini juga saya minta kamu jawab dengan jujur ya. Apakah kamu benar-benar meyakini bahwa Tuhan itu ada? Saya tanya sama kamu, yakin nggak bahwa Tuhan itu ada? Kalau kamu mengatakan yakin, kenapa sampai detik ini kamu masih galau dalam masalah kamu? Nah lo, ups. Sekali lagi ya. Kalau kamu yakin dengan keberadaan Tuhan, kenapa sampai detik ini kamu masih menggalau dalam masalah kamu, kamu masih menggerutu dalam hidup kamu? Loh, emang apa hubungannya Mas Bro? Jelas. Kalau kamu meyakini Tuhan itu ada, kenapa kamu menganggap bahwa semua masalah dalam dunia ini adalah masalah yang harus kamu tanggung sendiri? Itu pertanda kamu percaya Tuhan hanya di mulut tetapi tidak di hati. Titik. Wah, ketahuan deh Mas Bro. Iya, sebenarnya memang benar sih. Gue beragama tapi hati gue masih agak keraguan gitu. Kira-kira Tuhan mendengarkan gue nggak ya? Apakah itu pertanyaan hati kamu? Nah sekarang, saya akan membuktikan dulu di tahap awal ini bahwa Tuhan itu ada, supaya hati kamu lebih mantap lagi. Dengan hati kamu lebih mantap lagi, insya Allah dengan izin Tuhan, kamu bisa menjadi pribadi yang tidak gampang galau lagi. Benar, menjadi lebih tenang dan lebih damai. Oke Mas Bro, tunjukkan cara lu menemukan Tuhan. Oke, begini caranya. Saya selalu menganggap gini teman-teman, kita semua ini adalah detektif. Sekali lagi, kamu, saya, dan orang-orang yang ada di samping kamu mungkin. Mereka semua adalah detektif. Loh kok detektif Mas Bro? Bener, detektif itu tujuannya apa sih? Mencari kebenaran. Nah saya, kamu, dan semua orang yang kamu lihat di depan mata kamu sekarang, mereka adalah pencari kebenaran, bukan? Maka dari itu, sebenarnya kita semua adalah detektif kehidupan. Nah, filosofi dengan menjadi detektif ini juga yang akan saya pakai untuk menemukan Tuhan dengan cara yang amat sangat mudah. Caranya gimana? Sekarang saya tanya, seandainya kamu adalah detektif, atau mungkin berdasarkan pengalaman kamu nonton film detektif, kalau seorang detektif ingin menemukan sebuah kebenaran, apa yang biasanya dilakukan oleh seorang detektif tersebut? Betul, dia akan mencari sebuah bukti berdasarkan sesuatu hal yang ada di depan mata. Betul nggak? Contohnya saya mecahin gelas. Nah, ada seorang detektif yang ingin membuktikan bahwa saya mecahin gelas. Maka detektif itu akan berkata, oh, tadi si Aryan Surya nih mecahin gelas nih. Buktinya apa? Ada sidik jarinya nih di gelas. Berarti terbukti Aryan Surya ini yang mecahin gelas. Begitu juga dengan menemukan Tuhan. Cara menemukan Tuhan adalah dengan melihat hasil karyanya. Sekali lagi, tahap pertama untuk menemukan Tuhan itu ada apa tidak, dengan melihat hasil karyanya. Betul. Hasil karya yang ada di depan mata kamu itu kalau bahasa Inggris disebut dengan signature of God. Hasil karya Tuhan. Jejak bahwa Tuhan itu ada. Nah oke mas bro, tanpa panjang lebar, bisa gak tolong jelasin cara lu, cara pandang lu untuk menemukan Tuhan melalui ciptaan-ciptaannya? Caranya gampang. Oke, sekarang kita praktek ya. Sekarang juga saya minta tolong kamu praktek. Sekarang dimanapun kamu berada, kalau kamu bisa melihat langit, saya minta tolong, tolong lihat langit. Kalau kamu mungkin di tempat kerja yang ada jendelanya, sambil melihat langit, kamu mendengarkan suara saya. Kalau mungkin kamu sedang berada di dalam sebuah ruangan, kamu bawa handphone kamu keluar rumah, lihat langit saat ini juga. Betul, saya minta tolong kamu pandangi langit saat ini juga. Silakan. Jika memang sudah, sekarang pandangi langit itu baik-baik. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Dengan langit yang sering kamu lihat atau sedang kamu lihat saat ini, apakah kamu merasa bahwa ini adalah hasil karya yang terjadi secara kebetulan? Kamu jawab dulu. Apakah langit yang kamu lihat saat ini, kamu merasa yakin betul bahwa langit yang indahnya bukan main ini terjadi secara kebetulan? Anggap saja ceritanya kamu masih keras hati dengan mengatakan, iya mas bro, gue yakin banget Tuhan itu gak ada. Gue yakin banget bahwa langit ini terjadi secara kebetulan. Oke, anggap saja itu betul. Supaya kita gak debat, anggap saja itu betul. Sekarang kita ambil contoh kasus. Contoh kasusnya adalah begini. Kamu bayangkan gelas keramik terindah yang pernah kamu lihat. Kamu bayangkan gelas kesukaan kamu. Gelas kesukaan kamu yang bentuknya, warnanya, coraknya, kamu bayangkan gelas itu. Kamu sekarang bayangkan. Gelas yang kamu suka itu, anggap saja sekarang saya pegang. Saya pegang gelas itu, indahnya bukan main, coraknya bagus bukan main. Kemudian saya bilang ke kamu begini, bro, lu suka gelas ini ya? Suka. Lu harus percaya, bro, bahwa gelas yang lu suka ini terjadi secara kebetulan. Bayangkan kalau seandainya saya memegang gelas kesukaan kamu tadi dan saya mengatakan perkataan demikian. Apa yang kira-kira kamu bakal lakukan kepada saya? Betul, kamu akan menganggap saya gila. Kalau saya bilang gitu ke depan muka kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu akan mengatakan, dasar gila lu. Lu kurang tidur ya kemarin malam ya? Tidur lagi ya? Otak lu kayaknya belum beres deh. Betul nggak? Pasti kamu akan mengatakan itu ya. Nah, sekarang lucunya adalah begini. Kalau kamu saja meyakini bahwa gelas kesukaan kamu yang indahnya bukan main tadi itu ada yang menciptakan, dan kalau kamu saja marah seandainya gelas kesukaan kamu ini saya katakan tercipta secara kebetulan tanpa ada penciptanya, kenapa kamu ngotot bahwa langit yang lebih indah dari keramik tadi tercipta secara kebetulan? Anehnya bukan main, sungguh aneh. Ibarat kata orang yang tidak buta tapi tidak bisa melihat, orang yang tidak tuli tapi tidak bisa mendengar. Karena apa? Hati mereka buta. Nah sekarang mas bro, oke, gue akuin gue salah. Sekarang gue nanya balik sama lo. Apa sih yang menyebabkan hati seseorang itu menjadi buta, tidak bisa melihat tanda-tanda kebenaran dari Tuhan? Ada penyebabnya gak mas bro? Ada. Hal itu karena manusia tidak mau menggunakan akal. Titik. Kalau manusia tidak mau menggunakan akal, manusia itu akan menjadi orang yang paling bodoh sedunia. Mohon maaf, paling bodoh sedunia. Tidak peduli IQ-nya berapa, tidak peduli pendidikan terakhirnya apa, tidak peduli dia siapa. Akal itu adalah salah satu satelit yang diberikan Tuhan ke dalam diri kita, yang bisa membedakan sebuah kebenaran dan sebuah hal yang tidak benar, sebuah yang hak dan yang batil. Sangat sederhana. Kalau kamu mengatakan bahwa langit itu terjadi secara kebetulan, itu bodohnya sama ketika saya mengatakan gelas yang bagus tadi terjadi tanpa ada yang menciptakan. Kalau kamu bilang saya bodoh mengatakan gelas tadi yang bagus tidak ada yang menciptakan, saya pun akan mengatakan kamu bodoh ketika memandang langit tadi dengan mengatakan bahwa tidak ada yang menciptakan langit. Nah, biasanya sampai sini, seorang ateis tulen akan berdebat bersama saya. Tapi begini, Mas Bro, gue punya bukti A, B, C, D, Z, blablabla. Jawaban saya sederhana. Kalau Tuhan itu ada, Tuhan tidak akan membuat kamu ribet untuk menemukannya. Titik. Kalau kamu mendebat saya, kamu berarti meribetkan segala petunjuk yang sudah Tuhan kasih, dan itu salah kamu, sehingga kamu menjadi kehilangan arah. Salah kamu sendiri. Setuju apa enggak? Bukankah apa yang saya katakan barusan benar? Oke? Setuju ya? Sampai detik ini kamu gimana? Sudah mulai tercerahkan? Sudah mulai terbuka? Alhamdulillah. Bagus. Oke, Mas Bro. Sekarang gue mengakui bahwa Tuhan itu ada. Nah, sekarang gue pengen tahu, kira-kira karakter Tuhan itu seperti apa sih, Mas Bro, menurut pandangan lu? Teman-teman, sekarang saya minta tolong kamu katakan saya dalam hati, seandainya kamu juga termasuk ke dalam golongan orang yang pernah mungkin berburuk sangka kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan itu jahat. Siapa di antara kamu yang pernah mengatakan begitu? Kalaupun kamu pernah, itu normal. Kenapa? Karena saya pun pernah mengatakan demikian. Lalu bagaimana cara saya mengobatinya? Dengarkan ini baik-baik. Kalau kita sudah berhasil menemukan keberadaan Tuhan, hal yang berikutnya harus kamu pahami adalah menemukan sifat Tuhan. Ini yang paling ingin saya sampaikan kepada kamu, tolong dengarkan baik-baik. Saat ini saya sering kali mendengarkan perkataan-perkataan yang menganggap seolah-olah Tuhan itu jahat, seolah-olah Tuhan itu, mohon maaf, egois. Kok masalah gue gak habis-habis, Bro? Tuhan itu jahat banget ya, bener deh, asli Tuhan itu jahat banget. Sekarang saya tanya, apakah kamu yang mendengarkan suara saya juga pernah gak sih merasakan bahwa kok kayaknya Tuhan jahat ya sama gue? Gak adil deh kayaknya sama gue, bener deh. Kalau memang kamu merasa seperti itu, tolong dengarkan apa yang ingin saya sampaikan berikut ini. Saya selalu percaya bahwa Tuhan itu memiliki sifat dua. Sifat dasar dari kuasa Tuhan itu cuma dua. Apa itu, Mas Bro? Pengasih dan penyayang. Lah, kok bisa? Wah, dasarnya apa, Mas Bro? Dalilnya dari mana? Oke, kalau kamu membutuhkan dasar dan dalil, saya punya. Benar, saya punya. Karena saya sebagai orang Muslim, sangat logis kalau saya mengambil dasar dari kitab saya sendiri, yaitu Quran. Nah, sekarang bagi kamu yang sedang memegang Quran, atau pernah memegang Quran, atau sering baca Quran, sekarang saya tanya kepada kamu, menurut keyakinan kita sebagai orang Muslim, sifat Tuhan itu ada berapa? Betul, 99. Sekarang saya tanya balik kepada kamu, kamu pernah gak sih penasaran kenapa di setiap surat, kenapa di setiap awal surat, hanya dua sifat Tuhan yang selalu diucapkan berulang-ulang, yaitu sifat yang maha pengasih dan maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa hanya dua sifat itu yang selalu dipakai untuk mengawali setiap surat? Tidakkah kamu pernah berpikir? Kenapa dari 99 sifat, hanya dua yang selalu diulang di awal surat? Jawabannya sederhana, karena Tuhan ingin kita mengetahui bahwa apapun yang Tuhan lakukan demi hidup kita, dasarnya karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang sama kamu. Sayang sama kamu. Dan semua umatnya. Hanya saja kita sebagai manusia bodoh. Udah berkali-kali baca Quran, udah berkali-kali menyebut Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita gak sadar bahwa Tuhan itu ingin mengatakan, wahai hambaku, apapun yang aku katakan di surat ini, dasarnya adalah karena aku mengasihi dan menyayangi kamu. Itu pesannya. Itu juga kenapa sebelum Fir'aun diazab selalu dikirimi nabi. Siapa nabinya? Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. Kalau seandainya Tuhan itu memang jahat, kenapa harus selalu dikirim juru selamat sebelum mengazab? Betul gak? Jadi itu salah satu bukti bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu semua pasti atas dasar kasih dan sayangnya kepada setiap umatnya. Salah satu bukti bahwa Tuhan mencintai manusia, Tuhan selalu mengirim juru selamat dulu kepada setiap umat sebelum akhirnya Tuhan mengazab. Karena Tuhan ingin kita dan juga orang-orang terdahulu selalu mengambil pelajaran bahwa Tuhan melakukan apapun karena Tuhan mencintai dan menyayangi kamu. Tapi kalau kamu gak mau nurut, ya kamu pun akan ditegur, bahkan diazab, bukan karena Tuhan benci kamu, karena Tuhan mencintai manusia-manusia setelah kamu. Supaya mereka menjadi manusia yang lebih baik daripada kamu. Nah, sampai detik ini, sekarang kamu sudah memiliki bukti bahwa, oh iya ya, benar juga ya. Kalau dipikir-pikir mas bro, setiap hal buruk yang terjadi dalam hidup gue, pasti ada hikmahnya juga ya mas bro ya. Yang membuat gue tuh mau gak mau jadi orang yang lebih baik gitu. Yang mau gak mau membuat gue jadi orang lebih dewasa dan lebih tegar di kemudian hari. Jika memang kamu sudah sadar, alhamdulillah. Sekarang, di tahap yang terakhir ini, saya ingin mengajarkan kamu praktek. Setelah kamu mendengarkan saya panjang lebar tadi, sekarang saya akan menutup audio atau video ini dengan sebuah praktek yang mudah-mudahan, dengan izin Tuhan, mengembalikan kamu ke jalan yang benar. Sekarang saya minta tolong dimanapun kamu, saya minta tolong kamu untuk tutup mata. Sekarang kita akan menjadi orang yang menyadarkan diri dengan apa yang ingin saya katakan kepada kamu. Teknik ini berguna untuk mengembalikan kesadaran saya sebagai makhluk Tuhan yang kadang-kadang lupa kepada Tuhannya dan akhirnya kembali ke pelukan Tuhan yang Maha Kuasa. Dimanapun kamu, sekarang saya minta tolong kamu tutup mata. Kamu tutup mata kamu, dan sekarang kalau kamu bisa, kamu taruh tangan kamu di atas dada kamu. Benar, taruh tangan kamu di atas dada kamu, apapun keyakinan kamu, apapun agama kamu. Ikuti saya. Kamu pejamkan mata dan kamu katakan mengikuti perkataan saya ya, dengarkan baik-baik. Ya Tuhan, saya mengakui bahwa diri saya bodoh. Selama ini saya hanya mengatakan apa yang ingin saya katakan. Selama ini saya melihat langit-Mu, tapi saya lupa kepada-Mu. Selama ini saya membaca kitab-Mu, tetapi tidak menyadari bahwa apapun yang Kau berikan kepada saya, sebenarnya karena Engkau mencintai dan mengasihi saya. Dan tidak akan sesuatu pun terjadi tanpa adanya izin-Mu. Engkaulah yang menuntun saya kepada video ini. Engkaulah yang membawa saya kepada teman saya ini. Engkaulah yang mengizinkan saya untuk terbuka pikirannya terhadap hidup saya sendiri. Ampuni saya Tuhan, saya bodoh, saya selalu mencintai-Mu Tuhan, ampuni saya, maafkan saya, ampuni kesombongan saya, ampuni kebodohan saya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengizinkan saya untuk mendengarkan video ini. Saya sangat mensyukuri kasih sayang yang Engkau berikan kepada saya dengan adanya semua peristiwa yang terjadi dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih atas cinta yang Kau berikan kepada saya. Aku mencintai-Mu ya Tuhan. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maafkanlah saya. Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih. I love you Tuhan. I love you so much. Amin. Kalau kamu sudah melakukan dengan benar apa yang saya katakan tadi, kamu bisa jadi akan menitikkan air mata dan akan menjadi orang yang lebih sadar. Bahwa selama ini kamu juga sama seperti saya yang dulu, menjadi orang bodoh yang selalu banyak komplain dan banyak marahnya dibandingkan syukurnya. Nah, oleh karena itu, siapapun kamu, setelah kamu mendengarkan video ini, saya tidak mau lagi kamu menjadi orang yang salah jalan. Lakukan hidup kamu dengan hati yang lebih bersih saat ini, dengan banyak melakukan perbuatan cinta kasih, dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap permasalahan kamu. Itu dia kuncinya. Lakukanlah kebaikan, karena kebaikan akan menuntun kamu kepada kebenaran sejati, yaitu kebenaran akan sifat Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.